Bagaimana hukum menikahi wanita ahlul bid'ah? Hizbi. Khamil bin a'azakumullah. Apa enggak ada khotak-khotak salafiyat? Harus nikahi hizbi ya. Kalau saja laki-lakinya benar-benar laki-laki sih, insyaallah enggak apa-apa. Yang saya khawatirkan ada laki-laki yang terbawa oleh wanita. Ini banyak sekarang. Di zaman sekarang banyak. Bahkan ketika dia bicara, ketika dia bersikap, semuanya dari belakang. Dari suara perempuannya, suara istrinya. Maka saya sarankan untuk mencari fadfar bidatiddin sesuai dengan hadis. Carilah yang agamanya bagus. Kalau dia menyimpang, namanya agamanya jelek. Fadfar bidatiddin taribat jadak. Cari yang agamanya bagus. Kalau enggak, celaka kamu. Alhamdulillah.